Kita lanjutkan majelis kita ini. Kalau tadi sempat digambarkan tentang bagaimana pincarnya syayatin al-ins dan syayatin al-jin dalam menghalangi dan membendung ad-da'wah ila tauhid, dakwah menuju kepada tauhid dan kepada sunnah dari kalangan kaum liberal, tidak kalah dahsyatnya yang tadi sempat disinggung kaum Syiah di berbagai negara. Mereka terus merangsek maju, mengkader anak-anak mudanya, anak-anak mereka, pendidikan-pendidikan mereka. Antum mendengar peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi di negeri Yaman, bagaimana ternyata ditemukan tentara-tentara Houthi adalah anak-anak umur 13-14 tahun, seumuran anak-anak tahfiz di tempat kita. Ternyata anak-anak tersebut memiliki tingkat militansi yang sangat tinggi. Bukan hanya militansi dalam medan tempur anak-anak kecil itu, sementara anak-anak kecil kita umur 15-16 tahun yang dipikirkan hanya rehlah, main ini, main itu, yang dipikirkan masih santai-santai. Anak-anak kita umur 15-16 tahun masih ada yang senang sibuk main dengan game, sementara anak-anak Houthi 13-14 tahun tidak hanya gigih di medan tempur, berbaju tentara, mengangkat senjata, mulai belajar mengemudikan tank-tank, tapi juga mereka memiliki militansi yang sangat tinggi dalam akidahnya. Dalam keadaan mereka ditawan, moncong senjata di kepala mereka diancam, masih saja dia menampakkan dengan gigih akidah Syiahnya. Ketika ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq, dengan tegas menjawab kafir. Ditanya tentang Sayyidah Aisyah, zaujah An-Nabi alaihi salatu wasalam, qala zaniyah. Dia mengucapkan itu bukan di pondoknya, bukan di rumahnya, bukan di hadapan ayahnya, sedang ditawan. Tidak mundur. Anak-anak umur 13-14 tahun. Sadari wahai ahlus sunnah, kita ahlus sunnah ingin mempersiapkan diri untuk berdakwah. Anak-anak kita menjadi muwahhidin, ahlut tauhid, hafazatul Quran, para huffaz, hafazatul hadis, mutqinin dalam pelajarannya, betul-betul mutqin, dan pemberani, memiliki militansi yang tinggi dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Perhatikan apa yang terjadi sekarang ini. Wallahi, ahli sunnah di Yaman bangkit dengan fatwa para ulama. Ya ikhwan, dalam jihad yang terjadi sampai-sampai anak-anak kecil ahli sunnah yang belum mampu mengangkat senjata atau memikul senjata karena umurnya yang masih 7-8 tahun, ikut di medan tempur walaupun sekadar mengangkat makanan dan minuman untuk para mujahidin di tengah desingan peluru di kampung mereka, di tengah-tengah rumah mereka. Mereka lari ke sana membawa makanan untuk mujahidin yang di sebelah sana. Lari ke sebelah sana membawa minuman untuk yang di sebelah situ. Pemberani. Kita. Lalai kita ini. Dalam keadaan tantangan kita di depan kita, terus di depan mata kita. Kaum Syiah, kaum liberalis, kaum khawarij. Anak-anak kecil kaum khawarij. Sudah dilatih melakukan takfir. Di jalan-jalan ditunjukkan. Itu pak polisi tagut, tagut. Jihad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di atas kebatilan mereka itu. Di atas bid'ah. Kita di atas al-haq. Kita di atas sunnah. Kita di atas salafiyah. Masih saja anak-anak kita. Dalam keadaan kita terus melakukan upaya pendidikan. Sudah dipacu oleh para orang tuanya. Dibiayai. Untuk belajar din. Nikmatnya, betapa besar nikmat itu. Dikunjungi oleh orang tuanya, diberi semangat, didukung fasilitasnya untuk belajar din. Namun subhanallah, memang hidayah bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah. Namun kita tidak putus asa untuk berbuat. Nasihat demi nasihat, bimbingan, arahan dari waktu ke waktu. Di dalam tausiah di masjid, di kelas, dikunjungi ke rumahnya, di telpon, dan seterusnya. Karena kita melihat musuh-musuh kita terus menyiapkan segala kekuatannya. Kita masih mau merapikan barisan. Kita masih mau meluruskan saf. Mereka sudah menghadapkan moncong-moncong senjatanya. Moncong senjata syubhatnya kepada umat, kepada kita. Ya ahli sunnah, bangkit. Nah, dakwah ini dan perjuangan dalam dakwah bagian dari sejarah. Masih saja anak-anak salafiyin bahkan yang kurang tertarik dengan pelajaran pondok karena tidak berijazah. Mau buat apa ya akhi? Kertas ijazah itu mau buat apa? Ibn Baz gak punya ijazah. Tetapi kaulnya didengar secara internasional. Al-Albani tidak punya ijazah. Tapi sampai hari ini ilmunya dimanfaatkan di dunia. Apa yang diinginkan dengan selembar ijazah? Sangat memprihatinkan. Sementara kita ingin berjuang. Menghadapi mereka, kaum liberalis. Di kampung kita ini, di sekitar kini sudah banyak kaum liberalis. Jangan antum kira kaum liberalis itu hanya di kampus Paramadina di Jakarta. Atau hanya di IAIN saja. Sudah memasuki rumah tangga. Berapa kali terjadi perbincangan dan dialog muncul akidah liberalnya. Kadang-kadang ponakan kita, kadang-kadang paman kita, saudara misan kita, atau teman sekolah kita dulu. Maka nak katakan kepada talabatul ilm pertama, aulad, bersyukur kepada Allah sebelum Allah cabut nikmat itu. Terkhusus yang orang tuanya punya perhatian kepada antum. Ana tersentuh dengan khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz Ahmad Khadim. Bahwa di antara bentuk uququl walidain, di antara bentuk tidak berbakti kepada orang tua adalah anak-anak yang sudah diberi amanah, dibimbing, diharapkan oleh orang tuanya untuk menjadi talabatul ilm, ilmu syar'i. Ternyata dia enggak serius. Yang ini bermain, yang ini hanya tidur saja, yang ini melakukan kemaksiatan, yang ini mendzalimin, yang ini begitu, yang ini begitu. Terlepas itu mendzalimin kawan dan asatidzah, tetapi juga mendzalimin orang tua dan itu adalah uququl walidain. Dosa-dosa ini akan menjadikan kekuatan musuh menjadi lebih kuat dan kita semakin lemah. Dosa-dosa dan kemaksiatan ini akan mencegah nasrullah, akan mencegah pertolongan Allah, sementara kita berhadapan dengan beragam musuh yang siap membombardir kita. Barakallahu fikum. Ya ahli sunnah, dakwah ini, kalau anda katakan kepada ikhwanna auladuna madrasah dan tahfidz, yang alhamdulillah diberi orang tua oleh Allah, nikmat orang tua salafi, orang tua yang peduli, menggandeng antum ke pondok-pondok pesantren, tidak menggandeng antum ke sekolah-sekolah umum, bersyukurlah kepada Allah. Berapa banyak ikhwan kita salafi yang baru mengenal salafiyah setelah dia memasuki dunia umum. Ada yang kuliah di fakultas teknik baru sadar mendapatkan salafiyah di saat itu. Dia tinggalkan kuliah. Ada yang sudah seorang dokter. Dia menyesali kenapa tidak sejak kecil saya bisa mondok. Ada yang sudah insinyur, bahkan sudah mendapat pekerjaan yang mapan. Kemudian dia sadar, disadarkan oleh Allah. Sementara di antara anak-anak kita ada yang membayangkan dia menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi pedagang besar. Sementara yang pedagang-pedagang ingin bertaubat, ingin duduk di masjid, ingin di halaqah-halaqah. Yang ini masih mengangan-angankan dunia. Dinasihatin oleh abahnya, begini wahai anakku, belajar. Aku sudah jenuh bi, aku sudah begini bi, aku sudah mengalami futur. Masya Allah, orang-orang Syiah tidak mengalami futur. Orang-orang Syiah serius. Kaderisasi terus mereka lakukan. Yang tadi saya gambarkan itu sebagian kecil. Bagaimana anak-anak Syiah Husi umur 13 tahun, 14 tahun dengan lantang menjawab Aisyah zaniyah, na'udzubillah minha. Subhanallah. Kita di ma'had terpaksa menghibur anak-anak, diadakan lapangan ini, buat main ini, buat itu, rehlah sana, rehlah sini untuk menghibur. Agar mereka bertahan, agar mereka terus istiqamah dalam talabul ilmi. Ya subhanallah, perjuangan pendidikan ini terasa lebih berat. Tetapi memang kita, asatidzah. Saya menasihati diri saya pribadi dan seluruh asatidzah para duat untuk tidak jenuh, tidak putus asa, berbuat. Dan kepada para aba, para orang tua, ini adalah program besar. Ini adalah jihad fi sabilillah. Wallahi kita tidak mampu menolong saudara kita ahli sunnah di Yaman dengan fisik kita. Bahkan dengan donasi pun kita enggak mampu melakukannya. Terpaksa kita hentikan donasi karena kita khawatir itu menentang kebijakan waliul amr sebagai salah satu manhaj ahli sunnah. Kita hanya bisa mengandalkan tangan kita kepada Allah. Mendoakan mereka. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin ahli sunnah. Ahli tauhid. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma ijma' kalimatahum ala aduwihim ala a'daihim a'da'uka ya rab a'da'u nabiyika wa a'da' ashabi nabiyika wa a'da' azwaj nabiyika. Allahumma syaddid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Saudara kita di Yaman menghadapi ahlul bid'ah dengan fisiknya, bukan hanya dengan lisan dan tulisannya. Sulit tidur mereka. Sulit untuk tidur. Antum Masya Allah. Bisa istirahat. Bisa tidur. Bisa cari pekerjaan. Bisa bersantai-santai. Ada medan jihad bagi kita. Masih terbuka medan jihad. yaitu ad-da'watu ilallah azza wa jal. Oleh karena itu ya ikhwani ahli sunnah, semoga nasihat ini juga didengar oleh salafiyin dan ahli sunnah di tempat lainnya. Ana mengajak untuk bersama-sama kita bangkit dari tidur lama kita. Kalau ada permasalahan di antara antum, ketersinggungan, jangan lama-lama. Jangan berlarut-larut. Enggak ada waktu. Hati kita enggak cukup. Hati kita harus diisi dengan kecintaan terhadap sesama ahli sunnah. Dan jangan diisi atau sebelumnya diisi pula dengan kebencian dan bara'ah dari ahli syirik wa ahlul bida'i wal ma'asi. Enggak ada tempat di hati kita. Ketersinggungan antar ahli sunnah baik talabatul ilm ataupun yang lainnya. Enggak ada waktu. Barakallahu fikum. Berlama-lama. Bangkit ya ahli sunnah. Mari kita bergandengan tangan bareng-bareng. Pendidikan ini dan dakwah. Pendidikan ini berat. Perlu didukung oleh semua pihak. Dan ana sering bahkan asatidah yang lain menyampaikan. Bahwa ma'had itu. Pondok posisinya hanya muta'awin. Berta'awun. Dengan talabatul ilm dan para orang tua. Sesungguhnya tugas asli, tugas asal pendidikan anak-anak adalah ada di pundak orang tua. Melihat kewajiban berta'awun yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Maka terpanggillah kita mendirikan ma'had pendidikan mulai tingkat anak-anak yang terkecil, TA, madrasah, tahfidz dan seterusnya. Kita mencoba meraba terus kurikulum yang terbaik, pendidikan yang terbaik, musyawarah demi musyawarah, rapat demi rapat. Ma'had melakukan itu. Ada satu anak di tahfidz, dua anak yang bermasalah. Dibahas di rapat. Secara khusus. Secara sekret. Tertutup. Dibahas. Gimana caranya mengatasinya. Kadang-kadang rapat itu sampai jam 10 malam. Dia meninggalkan anak istri di rumah. Kadang-kadang di pagi hari. Mulai ba'da subuh. Sampai jam 7:30. Anak-anak para ustadz sendiri sampai enggak terurus di rumahnya. Ketika akan berangkat sekolah atau mengerjakan PR-nya. Demi mengurus anak-anak ikhwan. Nah, anak si fulan bermasalah. Sekarang lagi malas dia. Lagi turun mentalnya dan imannya. Gimana cara mengatasinya? Sebagian orang tua jazakallah khair. Mau dan bisa diajak berpikir bersama berta'awun. Namun sebagiannya sampai hari ini. Masih perlu disadarkan. Sampai pihak pondok perlu hati-hati nyampaikannya. Jangan sampai tersinggung. Pikiran para ustaz terganggu. Semestinya dia memikirkan dakwah ke depan. Dengan lebih cepat lagi. Terganggu dengan masalah ini. Sering anak ibaratkan. Kalau kita sedang berperang memegang pedang di hadapan kita seorang musuh yang sangat kuat dan lihai di medan tempur. Kita sedang konsen untuk melumpuhkan dia. Kita diganggu dari belakang, dari samping. Baju kita ditarik, kita dipanggil. Sampai kita enggak konsen. Kitanya yang ditebas oleh lawan. Maka dari itu, ayo kita bangkit. Bersama-sama. Ini pendidikan adalah pendidikan kita. Dakwah ini adalah dakwah kita. Apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk ta'awun? Ayo kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah. yang mengajar, yang jadi musyrif, yang jadi musammi, yang jadi haris, penjaga di pos. Jangan dianggap remeh tugas itu. Kalau antum ikhlas karena Allah, lebih besar bahkan dari yang mengajar. Kalau enggak ikhlas. Barakallahu fikum. Berta'awun dalam berbagai bidang. Jangan sampai kita diribetin, diganggu tugas kita dengan masalah-masalah yang enggak sepantasnya. Para ummahat, kalau mendengar nasihat ini juga, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, salinglah menyayang di antara kalian, saling mencinta, ukhuwah di antara kalian. Ta'lim yang benar, yang ikhlas, yang rajin. Ikhwanna, berharap-harap, bermimpi-mimpi, berangan-angan untuk bisa tinggal di sebuah lingkungan yang baik, yang bisa belajar ini, itu, ini, itu. Sekarang sudah terbuka kesempatan itu. Antum tinggal di lingkungan yang alhamdulillah mudah untuk ta'lim. Mau belajar akidah ada, mau belajar tauhid, mau belajar bahasa Arab, mau belajar Al-Quran. Secara tertib, secara berurutan. Tapi subhanallah, banyak orang itu lupa kepada nikmat di saat nikmat sedang berada di tengah-tengah dia. Tapi dia akan sadar terhadap nikmat. Kalau nikmat itu sudah dicabut oleh Allah, baru sadar. Iya, dulu saya berada dalam nikmat. Berapa banyak ikhwan di luar yang berharap di kota dia tinggal ada ma'had, ada ta'lim. Berulang kali ana dan asatidah menyampaikan masalah ini. Banyak ikhwan di daerah-daerah ta'limnya hanya bisa via telepon. Tanpa ana sebut satu-satu. Di dalam dan di luar negeri hanya bisa via telepon. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Wa antum alhamdulillah ta'lim rijalan wa nisa'an. Tapi ana masih mendapati ikhwanna yang belum serius dalam ta'lim. Ya, pol-polnya pengajian seminggu sekali. Padahal ta'lim yang sebenarnya, yang ta'lim ta'sili, ta'lim yang benar-benar pembuatan dan penguatan pondasi, itu yang diajarkan oleh asatidah mungkin di rumah-rumah, atau ba'da subuh di TA sana, atau mungkin halaqah-halaqah kecil di masjid ini. Ya. Barakallahu fikum. Masih ana mendapati ikhwan-ikhwan yang tidak mensyukuri nikmat ini. Yushiku an yanzi Allah hadhihi an'am. Sangat dikhawatirkan sudah dekat masanya untuk Allah cabut nikmat ini. Enggak tahu bagaimana bentuknya. Mungkin wal iyadu billah bencana alam bisa, dan itu ringan dibandingkan sallallahu alaina ahlal bidah. Na'udzu billahi min dzalik. Allah kuasakan kepada kita ahlul bid'ah. Hanya tinggal cerita. Dulu ada ma'had ahli sunnah. Dulu. Ini puing-puingnya. Di tempat ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Maka anda mengingatkan kepada ikhwan untuk bergandengan tangan ahli sunnah. Talabatul ilmi yang sedang belajar. Kalian sedang akan menghadapi sebuah amalan besar. Belajar yang tekun akan datang waktunya. Antum membutuhkan kepada ilmu tersebut. Umat membutuhkan bimbingan. Belajar yang tekun. Sudah enggak ada ceritanya main-main, malas, futur, mengeluh ini, mengeluh itu, mengeluh ini, mengeluh itu, telpon abi, telpon ummi. Antum lihat muhaddisin sejak masa mudanya, umur 13-14 tahun telah melakukan rehlah. ke negeri yang jauh. Rehlah perjalanan yang melelahkan dengan biaya yang besar. Kisah mereka banyak sekali. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dari negeri Sijistan yang sekarang masuk bagian wilayah Afghanistan. Rehlah dari Sijistan ke Baghdad, ke Mesir, ke Syam, ke Madinah. Perjalanan yang cukup melelahkan. Dengan fasilitas yang serba memprihatinkan. Memprihatinkan fasilitasnya. Al-Imam Tirmidzi dari negeri Turmud. Turmud adalah bagian dari negeri yang tidak jauh dari Bukhara dan Samarkand. Bagian dari wilayah Uzbekistan. Dari dataran Soviet. Ajami. Bukan Arabi. Berangkat dari negeri salju. Ke negeri padang pasir yang panas. Menempuh perjalanan yang jauh. Jatuh sakit. Terkena musibah di perjalanan. Tidak putus asa. Barakallahu fikum. Al-Imam Muslim dari Naisabur. Al-Imam Ibnu Majah. Dari dekat laut Bahrul Qazwin. Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini. A'immah ya ikhwan. Di zaman itu juga ada orang-orang yang tidak mementingkan ilmu. Ada yang sibuk dengan dunia. Berdagang, berdagang, bercocok tanam, berdagang, dan seterusnya. Kemana mereka sekarang? Yang bertahan nama-nama besar. Ibnu Majah, At-Tirmidhi, An-Nasai, Al-Bukhari, Muslim Ibnu Hajjaj. Yang bertahan nama dan manfaatnya di muka bumi. Kemana para tujar? Zaman kita bagian dari roda yang berputar itu tadi. Terus. Tinggal kita memilih. Barakallahu fikum. Semua sesuai dengan kadar perjuangannya. Kadar kesungguhannya. Kadar keikhlasannya. Kadar kesabarannya. Kita pun akan sama menyusul mereka. Telah mati mereka. Mati generasi berikutnya. Mati generasi berikutnya. Dan zaman kita pun akan mati generasi ini. Najah man najah. Akan berhasil dan sukses orang-orang yang berhasil. Dan khasara man khasir. Akan merugi orang yang merugi. Tinggal kita pilih. Talabatul ilm pun bertingkat-tingkat. Orang yang berjuang dalam bidang dakwah pun mutafawit. Bertingkat-tingkat perjuangannya, keikhlasannya, kesungguhannya. Semua itu berjalan dalam sejarah ini. Tinggal kita pilih ya talabatul ilm ya ikhwan. Maukah kita termasuk orang-orang yang berjuang? Tidak ingin kita dicatat oleh sejarah tentunya. Cuma sejarah itu pelajaran bagi kita. Kita termasuk orang yang berandil dalam tarbiyah dan dakwah. Siang, malam, pagi, sore, terus. Atau kita orang-orang yang perjuangannya hanya 60%. Yang ini hanya 40%. Yang itu ya ada 10%. Masing-masing meninggal dunia. Sudah. Barakallahu fikum. Bangkit wahai ahli sunnah. Ana khawatir ahli sunnah terlalu lama dalam tidurnya. Dalam kelalaiannya. Sementara ahlul bid'ah terus melakukan gerakan-gerakan. Kaum liberalis dan syiah melakukan gerakan clandestine. Menyusupkan orang-orangnya di tubuh pemerintah. Sekarang ini. Jangan antum kira peristiwa yang terjadi di Baghdad. Yang disusun secara rapi strategi dan makarnya oleh Ibnul Al-Qami. Di Baghdad. Jangan antum kira tidak akan terjadi. Dan terulang di zaman kita. Sekarang mereka terus menyusupkan orang-orangnya. Orang liberal. Berposisi pada posisi-posisi strategis. Yang menentukan kebijakan-kebijakan di negeri ini. Setidaknya menjadi pembisik-pembisik para pengambil kebijakan. Ya ahli sunnah bangkit. Kita ini khawatir. Bukan kita dibantai dalam keadaan karena iman kita yang kokoh. Dan ketaatan serta ibadah kita yang tinggi. Tetapi kita dibantai karena kemaksiatan dan kelalaian kita. Bangkit wahai ahli sunnah. Mari kita bersama-sama. Apa yang bisa antum lakukan untuk dakwah ini? Apa yang bisa antum lakukan untuk dakwah, untuk tarbiyah? Dalam kesempatan ini yang ingin ana sampaikan juga adalah kaum muslimin secara umum, di samping ahli sunnah secara khusus, juga mereka menjadi mangsa para ahlul bid'ah tersebut. Mangsa media-media mereka, dai-dai mereka, corong-corong dakwah mereka. Ini muslimin jadi mangsa sekarang. Di masjid-masjidnya terus ditanamkan syubhat, bid'ah, bantahan terhadap ahli sunnah. Ya. Di seminar-seminar mereka. Barakallahu fikum. Kalau antum mengikuti perkembangan mereka, pening kita. Kalau karena dikuatkan oleh Allah, kita bisa jatuh mental kita. Tapi alhamdulillah, kita punya Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah yang kita hanya punya satu-satunya, yaitu Allah, kalau kita tidak dekat kepada Allah. Kita tidak bangkit, tidak ikhlas, tidak ta'awun, tidak peduli. Mana mungkin Allah akan menolong kita? In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah mau menolong kalian, kekuatan mana yang bisa mengalahkan kalian? Tapi kalau Allah sudah mau membiarkan kalian, tidak mau memberikan nasr, tidak mau memberikan pertolongan kepada kita, tidak mau memberi pertolongan dalam ibadah kita, dalam thalabul ilmi kita, dalam dakwah kita, dalam jihad kita, siapa yang mau mampu menolong kita selain Allah? Sementara kita jauh dari Allah. Kita tidak mendekat kepada Allah. Barakallahu fikum. Maka dari itu, sekali lagi, kaum muslimin secara umum menjadi mangsa mereka yang ikut khawarij dengan segala benderanya, yang HTI-nya, yang NII-nya, yang JI-nya, yang Al-Qaeda-nya, yang ISIS-nya, yang sendiri khawarij sudah mengambil sekian gerbong dari umat ini ikut mereka. Yang sufi dengan berbagai tarekatnya, yang Naqsyabandiyah, yang Qadiriyah, yang Tijaniyah, yang ini, yang itu, rekrut lagi dari umat ini besar sekali, pondok-pondok pesantren mereka terus berkembang. Yang liberalnya juga demikian, mengambil dari umat ini lagi, yang Syiahnya, yang Mu'tazilahnya, terus. Barakallahu fikum. Belum lagi ahlul ma'asi, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang penuh bergelimangan dengan syahwat, yang lalai dari ibadah kepada Allah, dari kalangan kaum muda yang menjadi mangsa. Antum lihat di jalan-jalan, hancur kepribadian mereka, cara berpakaiannya, cara rambutnya, cara berpenampilannya, cara berbahasanya, hancur. Mereka betul-betul dihancurkan. Barakallahu fikum. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Siapa yang lebih berhak untuk bangkit, mengajak mereka kepada sunnah, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada akidah dan iman yang benar, meninggalkan liberalisme, meninggalkan takfirinya, meninggalkan mu'tazilanya, meninggalkan sufinya, dan seterusnya. Siapa kalau bukan ahli sunnah? Baik dalam bentuk bayanul haq, dakwah ilallah dalam bentuk bayanul haq, menjelaskan al-haq itu begini dalam bidang tauhid, dalam bidang iman itu begini, dalam bidang manhaj itu begini, dalam bidang akhlak begini, dalam bidang ibadah itu begini. Atau bayanul batil wa raddul batil, menjelaskan tentang kebatilan itu sebagai batil dan membantahnya. Dan semua itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Bahkan ulama menyatakan lebih besar nilainya dibandingkan jihad, mengangkat dan mengayunkan pedang. Barakallahu fikum. Ini kalau bukan ahli sunnah, siapa lagi? kita mencoba untuk menciptakan media-media di samping kajian-kajian dalam internal ahli sunnah, kajian tentang tauhid, thalathatul usul, kitabut tauhid, tadhhir al-i'tiqad, kashfus syubuhat, al-wasithiyah, pelajaran bahasa Arab, hadis, qiraatul Quran. Nah, dan yang lainnya internal ahli sunnah. Saudara kita muslimin yang lainnya menunggu dari kita dakwah. Siapa yang akan menjelaskan kepada mereka? Siapa yang akan menyampaikan kepada mereka ini loh tauhid dan ini adalah syirik berbahaya? Siapa yang akan menjelaskan kepada mereka ini loh sunnah dan ini adalah beda? Mengarahkan mereka siapa? Akan kita biarkan mereka menjadi mangsa para ahlul bid'ah dan ahlul batil? Lah, tidak dibenarkan. Kita harus bangkit dan pertanyaannya yang perlu kita beri tanda tanya besar, sejauh mana kemauan dan adil kita? Kemudian sejauh mana keikhlasan dan kesabaran kita? Tadi saya katakan, alhamdulillah, kita mencoba untuk mengadakan sekian media, buletin, ya. Alhamdulillah kita bersyukur, tapi kita enggak boleh puas. Apa yang mau kita jadikan puas? Sementara masih banyak dari umat Islam yang belum tersentuh oleh media kita. Belum tersentuh. Buletin kita sudah berumur lebih dari 10 tahun. Dari waktu ke waktu kita memanggil ikhwan. Ya Allah ya ikhwan. Berta'awun ya ikhwan. Bantu penyebarannya. Ya Allah ya ikhwan. Nah, kesulitan sampai merekrut ikhwan. Nah. Barakallahu fikum. Sementara umat sangat membutuhkan. Antum, barakallahu fikum, selembar buletin, satu lembar buletin yang antum serahkan kepada seseorang di jalan, kepada seseorang mungkin ketika antum berjumpa dengannya di alat transportasi, di kereta api atau bis atau pesawat atau yang lainnya, antum serahkan buletin ini. Kebetulan buletin itu berjudul tentang larangan Islam untuk mendatangi dan mempercayai dukun dan tukang ramal. Dibaca oleh orang yang antum berikan kepadanya buletin selembar ya ikhwan. Nilainya 150 atau 200 rupiah. Lebih murah dari satu kue 500 rupiah. Yang kita makan dalam beberapa kunyahan selesai habis. Kita beli satu makanan itu tadi, kita bisa mendapatkan buletin 3 atau 2 atau lebih atau kurang. Menjadi sebab hidayahnya orang. Terlepasnya dan terselamatnya seorang hamba Allah dari kesyirikan. Dengan uang 500 yang kita belikan sepotong kue atau beberapa buah kerupuk yang kita makan, kita belikan buletin, misalkan. Berikan kepada orang. Kita naik beca, kenalan sama tukang beca. Baik Pak Beca, baik ini. Kalau dia bisa baca, kasih buletin itu. Mungkin dia bisa baca. Kesian. Dia punya ibu di rumah sedang sakit. Tiap waktu, setiap bulan atau dua bulan datang ke dukun. Ternyata membaca buletin isinya tentang larangan Rasulullah untuk mempercayai dan mendatangi dukun-dukun. Kemudian dia sadar. Astagfirullah. Saya sudah melanggar Rasulullah. Astagfirullah. Saya sudah melakukan kesyirikan. Yang Allah ancam dengan kekekalan di yaumil qiyamah. Di an-nar. Kemudian dia sadar. Betapa besar ajr antum. Dengan satu buletin atau dua tiga buletin seharga dengan satu buah kue yang antum makan dalam waktu satu menit, hidayah dia berlanjut sampai akhirat. Barakallahu fikum. Berulang kali kita menghimbau, ya Allah ya ikhwan, berandillah, berbuat ya ikhwan, ayo. Subhanallah. La hayata liman tunadi. Seolah-olah tidak ada kehidupan pada orang-orang yang Anda panggil. Tidak ada kehidupan jiwa. Ya ahli sunnah. Barakallahu fikum. Kita ingin berbuat lebih banyak lagi. Maka dari itu, alhamdulillah, tim Buletin Al-Ilmu, walaupun sudah dimulai dalam waktu lebih dari setahun ini, Kari membuat sebuah buletin yang dikenal dengan Buletin Saku misalkan. Barakallahu fikum. Yang di sana disajikan ilmu-ilmu. Mulai dari yang mendasar tentang ibadah-ibadah yang mengenai setiap muslim. Ibadah-ibadah praktis tentang tata cara berwudu, tentang tata cara sholat, tentang khusyuk dalam sholat. Tentang birrul walidain, tentang hak tetangga. Tentang siapa Rasulullah dan kedudukannya. Siapa sahabat dan kehormatannya. Tentang tauhid, tentang Al-Quran. Lengkap. Barakallahu fikum. Media itu sudah disediakan. Ana mendapat laporan, ternyata di Maksofset masih banyak stoknya. Ana bilang salah tempat. Bukan di Maksof. Kalau di Maksof, mayoritas ini adalah talabatul ilm. Yang mereka konsennya belajar kitab-kitab. Walaupun sebenarnya ditaruh di Maksof dengan harapan. Ada teman-teman yang bangkit semangatnya. Dilihat judul-judulnya. Ya Allah. Ini tentang barakallahu fikum larangan syaddur rihal kecuali kepada tiga masjid Rasul atau masjid Rasulullah, Masjid Makkah dan Masjidil Aqsa. Saya punya paman suka melakukan syaddur rihal ke kubur-kubur sampai ke Jawa Tengah, dari Jawa Timur ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ke kubur-kubur wali. Saya punya paman, cobalah saya mau beli buletin ini. Beberapa lembar ini untuk bibi, ini untuk paman, itu untuk bibi yang di sana, ini untuk paman yang di situ. Tergugah. Bukan kemudian dia masuk ke maksud yang dia lihat kue ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu. Ya ahli sunnah, bangkit. Nah, maka ana mencoba membangkitkan kembali kesadaran ahli sunnah. Bagi ikhwan-ikhwan yang ingin safar, ya, silakan, antum ambil. Bagi yang enggak punya uang, kita berusaha untuk memberikannya secara gratis. Walaupun kita kewalahan dan keteteran dari sisi pendanaan. Ma'ad kita sampai membuka divisi ekonomi, maksof, madu, umroh. Demi untuk membiayai dakwah dan pendidikan ini. Kita malu mau minta kepada ikhwan. Kalau donasi untuk jihad, donasi untuk korban ini, donasi untuk ikhwan yang mau operasi, monggo silahkan. Tapi donasi untuk ma'had, sampai hari ini kita masih malu. Barakallahu fikum. Bagi yang tidak mampu, tafadhol. Mendaftarkan diri. Bagi yang ingin berdakwah, saya akan safar naik kereta api. Saya ingin di kereta api membagikan 15-20 buletin saku ini. Tentunya dengan cara yang alami. Bukan seperti orang membagikan brosur. Enggak. Duduk dengan ini, ketemu dengan masinisnya, atau ketemu dengan kondekturnya, atau ketemu dengan ini, berbincang, kemudian berikan itu. Di buletin saku itu pun akan disediakan insya Allah alamat situs kita. Yang cocok untuk mereka. Baik dalam bentuk tulisan, audio. Yang memang cocok untuk mereka pembahasannya. Akan diarahkan. Ya. Barakallahu fikum. Kapan kita akan berandil? Kapan kita akan berbuat? Saya berapa kali safar sampai menyesal rasanya. Kenapa? Duduk dengan orang. Kadang di banyak tempat. Di bandara lagi menunggu duduk bincang dengan orang. Kenalan. Dengan antusias dia kenal. Ya, selesai perbincangan mungkin kita sudah mau berpisah. Dia mau naik pesawat ke sana. Saya ke tempat yang lain, ke tujuan yang lain. Cuma bisa assalamualaikum Pak sudah. Gak bisa kenalan lagi. Bagaimana bisa melanjutkan itu? Sementara dalam perbincangan tadi, mulai kita masuk dalam pembicaraan agama. Satu orang bincang di pesawat sebelah ana. Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ke Surabaya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Makassar. Oh iya nak. Bincang-bincang tentang usahanya. Kemudian bicara tentang latar belakang agamanya. Sampai dia menceritakan. Setelah saya mulai berbicara tentang beberapa amalia syirik. Dia hampir meneteskan air mata. Mengatakan, Pak, yang seperti itu enggak boleh, Pak. Iya. Saya selama ini sering melakukan itu dan keluarga saya. Dan maaf, Pak, saya sering datang ke tempat-tempat kiai di Sulawesi. Di sana saya diajarkan sebuah metode beragama yang mereka istilahkan dengan tingkatan syariat, makrifat, dan hakikat. Itu bagaimana, Pak? Subhanallah, setelah itu kita berpisah. Dia turun di Makassar, saya terus ke Surabaya. Apa yang bisa kita lanjutkan? Ingin rasanya di saat itu saya ambil sebuah buletin yang sudah lengkap dengan alamat situs kita atau alamat nomor telepon. Monggo Pak ini dibaca. Yang kemudian dia bisa melanjutkan hubungan untuk bertanya. Seperti ini banyak ya ikhwan. Anak punya berdialog. Pada dia ada syubhat-syubhat Syiah. Duduk saya di bandara Makassar. Sholat. Setelah duduk ada petugas bandara ikut sholat. Kemudian berbincang. Ternyata di kepala dia ada syubhat-syubhat Syiah. Saya mencoba memberi nasihat. Tetapi saya mendengar panggilan-panggilan untuk segera masuk ke pesawat. Gak bisa berlanjut lagi. Kasiannya dia. Begitu juga dialami oleh teman-teman kita yang lainnya. Dakwah ini tanggung jawab kita. Antum mungkin akan safar ke sana atau safar ke situ. Berkunjung ke sana, berkunjung ke situ. Siapkan. Di samping membawa bekal baju, membawa bekal uang. Kita jangan lupa KTP, kita jangan lupa itu. Silakan. Tapi jangan lupa antum bawa itu juga. Kalau dakwah ini dipikul bersama. Dipikul oleh semua ikhwan. Rijalan wa nisaan. Dengan penuh hikmah. Dengan penuh ilmu. Betapa kaum Syiah, kaum liberal, kaum sufi, kaum khawarij. Akan betul-betul kewalahan menghadapi dakwah ahli sunnah. Nah. Talabatul ilm yang pulang liburan. Mungkin masih di benak mereka mau santai dengan orang tua. Nanti sesampainya di rumah akan dimasakkan ini, akan itu. Saya akan bermain game ini, bermain game itu. Lupa kalau itu dinasihatkan oleh asatidzah, jangan dilakukan. Bayangannya dia ini dan itu. Nggak ada bayangan. Saya harus mempersiapkan untuk dakwah. Saya nggak bisa berceramah. Saya nggak bisa berkhutbah. Ilmu saya masih sedikit. Silakan labas. Tapi bukan berarti pintu dakwah tertutup ya ikhwan. Mau pulang liburan, siapkan. Tidakkah antum ingin mendengar dan mengamalkan sekaligus meraih apa yang Allah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menempuh sebuah amalan yang baik, dakwah, amalan tauhid, amalan sunnah, amalan nasihat, amalan bimbingan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan ganjaran, pahala, ajr, amalan yang dia lakukan, tauhid yang dia lakukan, sunnah yang dia lakukan, ilmu yang dia pelajari, dan ganjaran pahala orang yang mengikutinya, mengikuti jejaknya, mendengarkan nasihatnya dan mengamalkannya. Sampai hari kiamat tidak berkurang terus. Kita meninggal dunia, terus ajr itu mengalir. Fulan yang dulu pernah diberi buletin oleh salah seorang di antum, di mana fulan itu orang yang suka durhaka kepada orang tuanya, mendapatkan hidayah, menjadi orang yang betul-betul barram biwalidayhi, betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya. Antum sampai yaumil qiyamah mendapatkan ajr. Dan ternyata orang itu mendidik putranya dan putrinya untuk berbirrul walidain. Bermula dari sebuah buletin yang pernah antum berikan 70 tahun yang lalu. Dan antum sudah dikubur. Mungkin antum sudah menjadi debu. Tapi ajr itu terus mengalir. Wahai saudaraku. Gak ingin kita berlomba. Dunia itu capek kita cari. Lelah kita. Ya itu hasilnya. Jangan sampai habis waktu kita untuk itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azan yallah wa iyakum. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini, ana ingin mengajak antum bersama-sama. Bangkit, bangkit wahai ahli sunnah. Sadar. Ayo cepat, cepat. Kalau kita tidak berbuat sekarang, terus kita yang sudah berumur ini, tidak kita berbuat dan merapikan dan mengokohkan fondasi tauhid dan sunnah serta dakwah ahli sunnah ini, kesian anak cucu kita. Kita mungkin beberapa saat lagi meninggal dunia. Tapi anak-anak kita yang sekarang berumur 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan dan seterusnya, apa yang akan mereka alami 30 tahun ke depan di negeri ini? Kalau kita tidak berbuat. Ya, kalau seandainya anak-anak kita dan putri-putri kita akan menghadapi getah dari perbuatan kita. Dalam keadaan mereka kokoh. Dalam keadaan mereka tetap menjaga iman. Tidak gugur oleh rayuan-rayuan kufar atau ahlul bid'ah. Tidak mundur. Itu masih mulia. Anak-anak kita mati membela tauhid. Anak-anak kita dipenjara membela sunnah. Itu mulia. Karena ba'dallah. Kemudian yang kita lakukan sejak sekarang ini. Nah. Barakallahu fikum. Kita dituntut untuk bangkit. Jangan sampai karena kita bersantai-santai sekarang, tidak serius. Yang para talabul ilm tidak serius. Yang para aba dan ummah tidak serius. Anak-anak kita akan menghadapi sebuah masa yang kita tidak ada di situ. Di saat itu anak-anak kita diuji. Kemudian dia tidak sabar diuji. Ada yang tidak sabar dalam bentuk. Kemudian dia sibuk dengan dunia. Karena tidak sabar diuji. Hancurlah dia. Atau dia tidak sabar mempertahankan sunnah. Akhirnya dia bersama ahlul bid'ah. Wal'iyadzu billah. Hancurlah dia. Lebih baik anak-anak kita mati dibunuh khawarij. Yang Rasulullah katakan khairu qatla tahta adimis sama. Sebaik-baik mayat di kolong langit adalah mayat yang dibunuh oleh mereka kaum khawarij. Dibunuh Syiah pemberontak. Mulia daripada anak kita mati sebagai tajir minat tujar. Anak kita mati sebagai seorang konglomerat. Anak kita mati sebagai seorang insinyur yang sibuk dengan mencari dunia. Antum perhatikan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana dididik oleh pendahulunya. Dengan didikan iman, takwa, sunnah. Diuji dengan sekian ujian. Dipenjara dengan sekian kali dan bertahun-tahun disiksa, dicambuk, dipukul. Sampai mau melaksanakan sholat pun harus dalam keadaan terbelenggu. Jangankan berwudu, bertayamum pun tidak bisa. Sholat dengan tanpa wudu, tanpa taharah. Bagaimana makannya, bagaimana dia harus buang, maaf saja, afwan saja, buang air besar atau buang air kecilnya. Tapi bertahan di atas sunnah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di penjara dan tidak keluar dari penjara kecuali jenazahnya. Bertahan menulis jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ayo kita bangkit. Saling memperkuat, saling mencinta, saling peduli. Saling mengalah dalam perkara-perkara yang memang syariat menghimbau kita untuk mengalah. Jangan karena perbedaan ide. Satu dalam satu atau dua masalah. Ngambek. Tidak mau muncul lagi dalam dakwah. Karena di rapat tertentu ketika musyawarah idenya tidak diterima. Ngambek atau karena tersinggung dengan satu kata atau dua kata. Walaupun kita mengatakan dan selalu menasihati diri kita dan seluruh ikhwan kita untuk menjaga lisan, mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi apabila muncul dari saudara kita kata-kata yang kebetulan menyinggung, ngambek, hilang, gak muncul, Enggak ada waktu ya, akhi. Enggak ada waktu untuk itu. Dalam bermuamalah, dalam sewa menyewa, dalam berdagang, jujur, jangan membuka pintu konflik, enggak ada waktu kita. Ini saat kita ini bicara sekarang. Berbagai kegiatan ahlul bid'ah terus dilakukan, ya akhi. Ya ikhwanna. Terus kita sama-sama menggembleng. Mereka mengkader, kita mengkader. Mereka mempersiapkan anak-anak atas semangatnya. Mudah futur. Mudah jenuh. Enggak. Kita ingin jadikan mujahidin. Kalau mereka harus dipenjara, tidak keluar dari penjara kecuali jenazah mereka. Bukan keluar dari penjara dengan mencari muka, menjual manhaj, menjual akidah. Lah, kita enggak ingin itu. Untuk diri kita, anak kita, istri kita, cucu kita, kita enggak ingin yang seperti itu. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, anak enggak tahu kapan ada tausiah lagi seperti ini. Tapi anak berharap dalam skup yang sangat terbatas ini, dalam waktu yang sangat terbatas ini, setidaknya bangkit kesadaran kita, kesadaran ibadah, kesadaran talabul ilmi, kesadaran ukhuwah, kesadaran ta'awun dalam berbagai urusan tarbiyah dan dakwah. Nah, kalau tadi yang saya beri contoh tentang beberapa media-media kita, kemudian jangan lupa, penting untuk selalu diingatkan, jangan ada di antara kita yang merasa bahwa dia enggak ada kaitannya dengan dakwah. Jangan ada di antara kita yang merasa atau berkeyakinan bahwa dia, posisi dia sebagai pribadi hidup dimanapun, di ma'had atau di kampung atau ngontrak di sana atau tinggal di situ, yang enggak ada kaitannya dengan dakwah. Semua ucapan antum, gerak-gerik antum ada kaitannya dengan dakwah. Sehingga sadari ketika antum bermuamalah dalam rumah tangga atau dalam keluarga besar antum, berhubungan dengan paman, bibi, orang tua, adik, ibu, kakak, jaga kesopanan, jaga akhlak, jaga baik-baik. Berapa banyak kasus di ujung negeri ini ya, diekspos oleh ahlul bid'ah gara-gara perbuatan teman kita tidak sopan kepada ayahnya. Dan kita akui salah dia. Diekspos untuk mencemarkan nama baik ahli sunnah dan dakwah salafiyah. Tidak terjadi di tempat kita. Si fulan di kota lain bermasalah dengan tetangganya, ribut dengan tetangganya, diekspos oleh ahli bid'ah dengan atas nama dakwah. Ketika antum bertetangga, berdagang dengan orang, lewat di kampung orang, dan yang lainnya, jangan antum menganggap bahwa antum mewakili pribadi antum. Enggak Ustaz, ini urusan pribadi saya, enggak ada kaitannya dengan dakwah, kata antum. Tapi orang luar tidak menganggap demikian. Maka jaga baik-baik istri kita, ajarkan kepada dia dalam berhubungan dengan ayah dan ibunya. Ketika berhubungan, berkontak, berinteraksi dengan paman bibinya, hati-hati, jaga hikmah, jaga keilmiahan, kesopanan dalam batas-batas syariat. Berapa banyak ummahat mengeluhkan bahwa orang tuanya menentang sunnah. Ketika ditelusuri, dikaji permasalahannya, ternyata orang tuanya, ayah atau ibunya menentang sunnah gara-gara perbuatan ummah tersebut. Akhlaknya jelek, lisannya tidak bisa dijaga kepada ayah atau ibunya. Kemudian dengan gampang dan mudah mengatakan, ayah saya menentang sunnah. Ya fulana, ittaqillah. Dua dosa anda lakukan. Yang satu, anda tidak sopan kepada orang tua. Yang kedua, berdusta, iftira, buhtan terhadap ayah atau ibu anti. Dikatakan menentang sunnah, padahal itu adalah akhlak anti. Ingatkan istri-istri kita. Ingatkan ya ikhwan. Untuk sopan kepada ayah ibu, kepada paman, kepada bibi. Dalam batas-batas syariat. Bukan berarti kita bertanazul, melepaskan dan menggantungkan sunnah. Demi kehormatan, demi berbuat sopan, demi mentolerir ini dan itu. Tidak, bukan itu maksudnya. Sekali lagi anak ulangi, jangan ada yang merasa bahwa pribadi salah seorang di antara kita tidak ada kaitannya dengan dakwah. Oh, ini urusan pribadi anak. Nah, salafi, berlehya, pakai jubah, tapi di jalan ogal-ogalan. Melanggar peraturan pemerintah, melanggar peraturan lalu lintas, habadan, tidak pantas. Barakallahu fikum. Apa yang menjadi tugas kita, kewajiban kita sebagai warga negara, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ahli sunnah adalah di barisan terdepan. Melakukannya karena Allah. Kalau orang lain melakukannya karena takut ditilang, takut dihukum, takut ini. Ahli sunnah melakukannya karena Allah. Nah, jangan ada yang merasa bahwa dirinya hanya mewakili dirinya, tidak ada kaitannya dengan dakwah. Ini yang bisa ana sampaikan pada tausiah malam hari ini. Ana berharap ini bisa menjadi sebab ampunan Allah bagi diri ana, kemudian bagi antum semua, dan menjadi sebab istiqamahnya kita semua di atas salafiyah, di atas sunnah. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.